Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hafalannya sampai ayat yang ke-6. Ayat yang ke-8. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Naam. Tafadhalu dihafalkan. Iqra'u. Nah, barakallahu fikum. Kita merujuk. Kemarin sudah kita baca terjemahan dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 dan sedikit dari tafsir As-Sa'di rahimahullah taala. Naam. As-su'al man ya'rif falyatafaddal ay yujiba dzalik. Naam. Atau sebelumnya kita terjemahkan dulu. Ya. Yeah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha." Tafadhal. Siapa yang bisa menjawab? Matsalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha. نعم. كمثل الحمار يحمل أسفارا كمثل الحمار يحمل أسفارا. Apa maknanya? نعم. ما معنى حمار؟ لدي. نعم أحسنت. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. طيب أحسنت. والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أحسنت. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس. من؟ نعم بزرعة ما شاء الله. طيب بارك الله فيكم. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نعم. نعم أحسن. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Apa maknanya? Fadlul Ikhwah, baru satu santri sudah banyak. Ya, saling berlomba. Man, Pak Amr. Ayo, Mas. Naam. Tambah hafid. Ya. Bima qaddamat aydihim. Bima qaddamat. قدمت لحياتي dibantu dari ikhwah, coba dibantu saudaranya. Nah, dari ikhwah al-mutazawijin. Ya, tidak boleh kalah dengan santri. Ilmu bukan milik santri, tapi milik semuanya. Nah. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bil zalimin. Perhatikan deh. Ajib. Sebelah kiri dari saya ada Pak Jafar, Pak Munawar, abadan. Aywa. Bima qaddamat. Ahsan, terus. Wallahu alimun bil zalimin. Naam, barakallahu fikum, ahsantum. Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Apa maknanya? Ayin barakallahu fikum ahsan. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Apa maknanya? Ayo, mempersingkat waktu di surah sebelah kiri, sebelah depan, sebelah kanan, sebelah belakang, ada enggak? Tidak ada. Nah, Amin Muawiyah. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum min akhiri thumma turadduna. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة الآيات. تبانتو من أبا معاذ. Ruzak. Ayo, bisa. Lakukan. Naam, barakallahu fikum ahsan. Pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hummilut tawrah. Nah, mereka dibebankan at-Taurah. Apa yang dimaksud dengan kalimat humilu di sini? Sudah kita sebutkan kemarin tambahan makna terhadap kalimat humilu at-Taurah. Man ya'rif bi sur'ah falyujib حملوا التوراة نعم كلفوا بقيامها نعم بارك الله فيك أحسن ثم لم يحملوها ya, secara makna lam yahmiluha artinya tidak membawa orang-orang Yahudi tidak membawanya. Apa makna tidak membawanya di sini lam yahmiluha? Apa Ma'mar? Karena kita arif lam ya'malu biha. Naam, ahsan. Kemudian pada kalimat asfara, yahmilu asfara, ma man asfara? Mengulangi yang tadi sudah diterjemahkan asfara. Kutub, naam. Dalam sebagian makna di yang dijelaskan yakni kutub, kitab yang besar, kitab yang tebal. Ini makna asfara. Kemudian pada kalimat tadi sudah diterjemahkan semua min dunin nas, min dunin nas. Apa makna min dunin nas di sini? Selain manusia. Siapa yang dimaksud dengan manusia di sini? Orang-orang Yahudi mengatakan ya, yakni Allah Subhanahu wa taala menantang ya orang-orang Yahudi untuk disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan oleh kalian, bila kalian menyangka, mengaku kalian adalah wali Allah Subhanahu wa taala min dunin nas, tanpa yang lain dari golongan manusia. Man an-nas huna? Naam. Naam. Rasul dan para sahabatnya. Ahsan. Barakallahu fiik. Naam. Kemudian fatamannawul mauta. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan kepada orang-orang Yahudi? Ya, untuk mereka berharap kematian. Ya, sebagai pembuktian ya, mereka adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Fatamannawul mauta. Apa sebabnya? Naam, barakallahu fiik, ahsan. Karena wali Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin. Ya, in kuntum shadiqin. Apa penjelasan terhadap kalimat ini? In kuntum shadiqin. Am Idris. Dijelaskan coba. Jujur dalam pengakuan kalian ya, sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, karena kematian ini sesuatu yang akan menyampaikan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Man yaqra? Kemarin sampai fahadal mathal mutabiqun li ahwalihim. Hakadha insyaallah. Sekarang bisa. Apa sudah dibaca kemarin, Abdul Razak? Sudah. Sudah. Belum? Man yaqra? Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah ila akhirih. Di surah. Ah. Ayy hasbuk. Naam. قال المفسر رحمه الله تعالى بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صدق رسولنا وصدق ما جاء به سجلك جلك perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Diperumpamakan dengan apa tadi? Ya, pada pelajaran kita tadi, pada ayat ini, kamathalil himar yahmilu asfara. Ya, hewan yang dungu, suaranya jelek, membawa kitab di atas punggungnya, kitab yang tebal. Hal yastafid min dhalikan kitab? Al-jawab la. Jawabannya tidak akan mendapatkan faedah dari na'am, mendapatkan faedah dari kitab tersebut. Dan apakah dengan dia membawa kitab tersebut menjadi ya seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Al-jawab la. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan At-Taurat bukan untuk semata-mata diketahui materinya, untuk diketahui maklumatnya, namun untuk diamalkan. Lam yahmiluha, ya, mereka tidak mengamalkannya. Bi'sa mathalul qaumi alladziina kadzdzabuu bi ayatillah, sejelek-jelek kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ad-dalati 'ala sidqi rasulina, ayat-ayat Allah yang menunjukkan benarnya ucapan ya rasul kami, wa sidqi ma ja'a bihi, dan benarnya apa yang dibawa oleh rasul kami. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ay la yurshiduhum ila masalihihim, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk ya kepada perkara-perkara yang membuat maslahat bagi mereka, kebaikan mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya membimbing mereka kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah membuka subul, telah membuka jalan-jalan hal itu semua. Namun kenapa mereka terhalangi untuk mendapatkan hidayah, irsyad dari Allah Subhanahu wa taala? Madama dzulmu lahum wasfan, selama kezaliman itu menjadi sifat pada jiwa mereka. Ya. Al-zulm ila nafsihi wa dzulmu ila rabbih, zalim terhadap dirinya dan zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal 'inadu lahum na'tan, dan penentangan ini menjadi sifat karakter pada jiwanya. A'udzubillah. Naam. Ketika seorang telah ditutup kalbunya dan yattabi' hawahu, ya, maka seluruh hidayah, ya, seluruh petunjuk ini tidak akan bisa menjangkau kalbunya. Nah, seperti ya perumpamannya adalah ya gelas yang dituangkan, gelas yang tertelengkup, ya, kemudian dituangkan air, ya, maka tidak ada setetes pun yang bisa tertampung di gelas tersebut, ya. Na'udzubillah dari inqilab al-qulub, dari berbaliknya kalbu. Wa min dhulmil yahudi wa inalihim, dan di antara kezaliman orang-orang Yahudi dan penentangan mereka, annahum ya'lamuna annahum 'ala batil, mereka sudah menyadari, ya, mengetahui bahwa mereka sebenarnya menentang At-Taurah, 'ala batil, di atas kebatilan. Sudah mengakui dengan dirinya sendiri bahwa mereka di atas kebatilan, namun mereka yaz'umuna, ya, mengakui, mereka mengetahui di atas kebatilan, namun mereka menyangka annahum ala haqqin, annahum ala haqqin, dia di atas kebenaran. Ya, sungguh sangat luar biasa orang yang seperti ini. Sungguh sangat jelek orang yang kondisinya demikian, sudah yakin bahwa dirinya salah, namun dia menganggap dan mempromosikan dirinya sebagai orang yang benar, alal haq. Ya. Wa annahum awliya'ullah min dunin nas, dan mereka menyangka bahwa diri mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala selain manusia yang lainnya. Yani yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Wa li hada amara Allah rasulahu, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yaqula lahum, untuk mengatakan kepada mereka, in kuntum shadiqin, bila kalian ini jujur, ya, pada pernyataan kalian, pada statement kalian, ya, pada persangkaan kalian bahwa kalian ini di atas kebenaran dan kalian ini adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang ya, buktikan. Fatamannawul mauta, berharaplah ya, inginkanlah kematian. Nah, tentunya ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala demikian, ya mereka akan berpikir ya, kalau iya Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya padahal kezaliman merajalela pada diri mereka ya, dan mereka mengetahui akibat ketika mereka menantang Allah Subhanahu wa taala dan mereka dijemput oleh ajal. Nah, apa balasannya? Azab yang menanti. Nah, azab yang menanti. Ya. Dan kalau ya mereka adalah wali Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini merupakan tantangan yang bisa mereka menjalankan. Namun kenyataannya mereka tidak melaksanakan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Wa hadza amrun khafif, kata beliau rahimahullahu taala, dan ini adalah perintah yang ringan, bukan perintah yang berat. Ya. Bukan untuk membunuh dirinya sendiri ataukah bukan untuk memotong ya anggota badan sendiri, tidak, berharaplah kematian ya, hanya berharap saja kematian ya, ya Allah matikanlah aku ya, karena aku adalah wali Allah Subhanahu wa taala, walimu ya, kekasihmu dan seterusnya. Fa innahum law alimu annahum ala haqqin lama tawaqqafu an hadha at-tahaddi, karena kalau mereka mengetahui bahwa mereka ini di atas kebenaran, ya, di atas kebenaran, yakin di atas kebenaran, ya, ucapannya benar, apa yang mereka pegang itu benar, ucapannya benar, perbuatannya benar, mengamalkan Taurat dan seterusnya, mereka tidak akan tawakkufu, tidak akan berhenti, ya, tidak akan menolak dari tantangan tersebut. Alladzi ja'alahu Allahu dalilan 'ala sidqihim in tamannawhu, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut sebagai pembuktian atas kejujuran mereka bila mereka melaksanakan ya angan-angan tersebut ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimatikan. Naam. Wa kadzibihim, dan hal itu sebagai pembuktian atas dustanya mereka. Wa kadzibihim illam yatamannauhu, ketika mereka tidak mengharapkannya, tidak menginginkannya, tidak memanjatkan harapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini yang mereka lakukan. Ya. Mereka tidak berharap kematian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekasih Allah Subhanahu wa taala, wali Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berharap untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Walamma lam yaqa' minhum, dan ketika hal itu tidak dilaksanakan oleh mereka, ma'al i'lani lahum bidzalik, bersamaan mereka mengumumkan pernyataan itu bahwa mereka adalah wali Allah, ulima annahum 'alimuna bi butlani ma hum 'alaihi wa fasadihi. Naam, maka diketahui bahwa mereka ya mengakui sendiri tentang kebatilan yang ada pada diri mereka dan kerusakannya. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yatamannauhu abadan, dan sekali-kali mereka tidak akan mengharapkan kematian. Mereka takut mati. Ya. Mereka takut mati. Oleh karena itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya, yang berbuat ma'asi, yang berlumuran dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya al-maut ya, ini adalah perkara yang sangat mengerikan. Al-maut ini adalah perkara yang sangat menakutkan. Ya. Karena di balik kematian dengan dosa-dosa yang dilakukan, ya, keadaan yang sungguh sangat menyakitkan, siksa Allah Subhanahu wa taala yang menanti. Adapun hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga ibadahnya, yang senantiasa menjaga na'am taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bila suatu saat Allah Subhanahu wa taala menjemput ya, dia akan siap ya, dan dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Naam. Bima qaddamat aydihim. Mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, selamanya tidak akan berharap. Disebabkan ulah tangan-tangan mereka. Mereka menentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui isi Taurat, namun mereka tidak mengamalkannya, dan mereka menentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai minal dzunubi wal ma'asi, berupa dzunub, dosa dan perbuatan maksiat. Allati yastauhishuna minal mauti min ajliha, yang mereka dengan itu khawatir, ya, khawatir akan dijemput oleh kematian. Wallahu alimun bidh-dhalimin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap perbuatan orang-orang yang zalim. Fala yumkin an yakhfa alaihim min dhulmihim syai', maka tidak mungkin atas Allah Subhanahu wa taala an yakhfa alaihim, untuk tersembunyi, tertutupi, ya, atas diri Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zalim mereka sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap perbuatan-perbuatan hamba-hambanya. Hatta seorang hamba itu mengamalkan ataukah berbuat tindakan yang, ya, terkandung padanya maksiat di tempat yang sangat gelap, ya, di tempat yang sangat tersembunyi, dan tidak ada manusia ataukah makhluk Allah Subhanahu wa taala satupun yang menyaksikannya, maka Allah Subhanahu wa taala alim bidh-dhalimin. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan orang-orang yang zalim. Zalim terhadap dirinya dan zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hada wa in kanu la yatamannawna al-mauta bima qaddamat aydihim wa yafirruna minhu ghayat al-firar fa inna dhalika la yunjihim. Ini wa in kanu, ya, walaupun mereka tidak mengharapkan kematian disebabkan ketakutan mereka dari ulah tangan-tangan mereka, dan mereka lari, bukan hanya, ya, mereka tidak berharap, bahkan mereka sangat takut dengan yang namanya kematian, sangat takut sekali dengan azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sebagaimana alam orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang memiliki akal, ya, mereka memiliki ilmu, ya, otaknya cerdas. Dan mereka sangat takut dengan kematian, ghayatul firar, ya, betul-betul lari dari kematian, ya. Fa inna dhalika la yunjihim, namun, ya, mereka tidak berharap kematian dan mereka lari dari kematian, ini tidak bisa menyelamatkan mereka dari kematian. Bal la budda ay yulaqiyahumul maut, bahkan, ya, kematian itu pasti akan menjumpai, akan mendatangi masing-masing dari mereka. Alladhi qad hatamahu Allahu 'ala al-'ibadi wa katabahu 'alaihim, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan telah memutuskan adanya kematian pada masing-masing hamba Allah Subhanahu wa taala. Thumma ba'da al-mauti wa istikmal al-ajal, kemudian setelah kematian dan sempurnanya ajal, yuraddu al-khalqu kulluhum yawm al-qiyamah, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan seluruh makhluknya. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yawm al-qiyamah, pada hari kiamat, ila 'alimil ghaibi wasyahadah, kepada Zat yang mengetahui perkara ghaib dan perkara yang tampak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di situlah Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan, akan menghisab perbuatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberitakan seluruh apa yang telah mereka perbuat, min khairin wa syarrin, dari perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jelek, qalilin wa katsirin, baik itu amalan yang sedikit maupun amalan yang banyak. Nah, barakallahu fikum. Man yu'adzin. Nah, kita teruskan. Ayat berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَانْضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Maknanya, ya ayuhal ladhina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, إِذَا نُوذِيَ لِلصَّلَةِ, apabila diserukan bisalah untuk melaksanakan salat, min yaumil jum'ati, dari hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersegeralah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadarul bay', dan tinggalkanlah jual beli. Dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum, yang demikian adalah sesuatu yang lebih baik lakum, bagi kalian. In kuntum ta'lamun, bila kalian mengetahuinya. Fa idza qudiyatish shalah, maka apabila salat telah ditunaikan, telah dikerjakan, fantashiru fil ardi, maka bertebarlah kalian di muka bumi. وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, dan berharaplah keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, dan ketika mereka melihat tijaratan, perdagangan, aulahwan, ataukah sesuatu yang sia-sia, infaddu ilaiha, mereka menuju kepada dua perkara tersebut. Watarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkan engkau, wahai Nabi, qa'ima, dalam keadaan berdiri. Qul ma 'indallah, katakan wahai Nabi, sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik, minal lahwi, dari perkara yang sia-sia, wa minat tijarah, dan dari perdagangan. Wallahu khairur raziqin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik, ya, pemberi rezeki. Dan ayat ini, ayat-ayat ini memiliki fawaid yang sangat banyak, ya. Dan hendaknya kita memperhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, tadi makna yang sudah kita sampaikan. Kemudian penjelasan dari kalimat di dalam ayat ini, pada kalimat idza nudiya lis-shalah, idza nudiya lis-shalah, yakni ketika al-muadzin, ya, mengumandangkan azan, mengumandangkan azan. Nah, dan azan di sini adalah azan pada salatul Jum'ah, wa huwa al-adhanu tsani, dan itu adalah adzan yang kedua. Al-adzan ats-tsani, adzan yang kedua. Kenapa ada istilah adzan yang kedua pada salat Jumat? Karena pada masa khilafah Utsman bin Affan, ya, di situ terjadi perubahan kondisi di mana menuntut, ya, untuk sahabat Utsman radhiyallahu an berijtihad dan menetapkan adanya al-adzan al-awwal yang fungsinya adalah untuk mengingatkan orang-orang yang letaknya jauh, ya, dan itu jeda yang dicukupkan dengannya mereka bisa berkumpul dan ingat dengan salatul Jumu'ah. Naam. Adapun al-adzan ats-tsani yang dimaksud adalah adzan ketika al-khatib telah duduk di atas mimbar. Ya, maka yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala di sini, wa idza nudiya lis-shalah, bila telah dikumandangkan adzan untuk salat, yang dimaksud adalah al-adzan al-awwal atau ats-tsani? Ats-tsani. Naam, yani adzan yang kedua. Baik. Kemudian min yaumil jum'ah. Ayat as-salah, salatul jum'ah, yang dimaksud adalah salat jum'ah. Baik, bukan salat yang lainnya. Di hari Jum'at, salat subuh, salat asar, salat, ya. Nah, bukan salat tersebut. Namun yata'ayyan ila salat salatul jum'ah. Naam. Karena di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata min litab'id, yang menunjukkan sebagian min tertuju kepada salatul Jumu'ah. Dan juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan adanya perintah bitarkil bai', untuk meninggalkan jual beli, dan hal ini hanya tertuju kepada salatul Jumu'ah, ya, tidak pada salat subuh ataukah salat al-asr. Nah, baik. Dan salatul Jumu'ah, kenapa dinamakan dengan salatul Jumu'ah? Ya, karena di situ mushtaqqatun minal jama', ya, mushtaq dari kata al-jama', jama'a, ya. Di mana ahlul Islam, kaum muslimin, fi kulli usbu', pada setiap pekan mereka berkumpul, dan itu adalah Id al-usbu'i, ya, mereka berkumpul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yaumul jum'ah terdapat, ya, penjelasan tersendiri di antaranya bahwa di situ Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut menciptakan Adam, ya. Pada hari itu pula Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga dan mengeluarkan dari surga, dan pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menegakkan hari kiamat, dan pada hari tersebut terdapat waktu sa'ah la yuwafiquha 'abdun mu'min yas'alullaha fiha khairan illa atahu. Tidaklah seorang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, ya, apa yang dia minta tersebut. Ayat ini terkait dengan kalimat min yaumil jum'ah. Fas'au, makna fas'au artinya adalah iqsidu wa'midu wahtammu fi masirikum ilaiha, sebagaimana nanti akan dijelaskan juga oleh al-mufassir as-sa'di rahimahullah ta'ala. Iqsidu wa'midu wahtammu fi masirikum ilaiha, ya, yani menujulah kalian, ya, dalam pelaksanaan salatul Jum'ah, wahtammu fi masirikum, dan bersemangatlah untuk kalian melaksanakan salatul Jum'ah. Dan as-sa'i di sini perintah Allah Subhanahu wa taala fas'au ila dzikrillah, dan sa'i di sini bukan yang dimaksud adalah sa'i al-mash as-sari', ya, berjalan dengan jalan cepat, bukan, ya, bukan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendatangi salatul Jumat dengan jalan cepat, karena di antara makna sa'i adalah apa? Al-mashyu as-sari', ya, berjalan dengan cepat. Namun semata-mata maknanya adalah tadi iqsidu wa'midu wahtammu fi masirikum. Nah, Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-19, "Wa man arada al-akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min." As-sa'i di sini maknanya adalah al-ihtimam dan seterusnya. Dan juga al-mashyu as-sari' ini adalah perkara yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Naam, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan lafaz Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan lafaz Al-Imam Al-Bukhari, "Idza sami'tum al-iqamah famshu ila as-salah wa 'alaykum as-sakinah wal waqar wa la tusri'u fam adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu." Bila kalian mendengarkan iqamah, naam, "Famshu ila as-salah," maka berjalanlah menuju salat, "wa 'alaykumus sakinah wal waqar," dan jangan kalian, "wa 'alaykumus sakinah," atas kalian untuk memperhatikan sakinah, ketenangan dan ya apa? As-sakinah, ketenangan dan apa mana? Sinonimnya apa? Ketenangan? Apa? Ya, as-sakinah wal waqar maknanya hampir sama. "Wa la tusri'u," dan jangan kalian bersegera, yakni terburu-buru, tergesa-gesa, kesusu, ya. "Fama adraktum fasallu," apa yang kalian dapatkan maka laksanakan salat itu, "wa ma fatakum fa'timu," kalau kalian masbuk, yakni kurang ya dalam mendapatkan imam, maka fa'timu, sempurnakan oleh kalian masing-masing. Naam. Al-muhim di sini makna fas'au ila dzikrillah maknanya adalah ihtimam ya wal iqtisad, yakni al-qasad menuju ya menuju salat al-jum'ah. Ila dzikrillah, makna ila dzikrillah, ila dzikrillah ai ila shalah, ya, untuk melaksanakan salat ya, ataukah untuk mendengarkan naam khutbah, khutbatul khatib, naam, untuk mendengarkan khutbah al-imam. Baik. "Wa taraku ka qa'ima wa idza ra'au tijaratan aw lahwadin fadhu ilaiha wa taraku ka qa'ima," dan mereka ini para sahabat meninggalkan engkau wahai Nabi dalam kondisi engkau berdiri. Dan ini adalah sebuah kisah. Ini ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah pada hari Al-Jumu'ah. Ya, dan para sahabat belum mengetahui ilmunya. Naam. Dan ketika itu datanglah an'ir. Ya, datanglah an'ir. Yani rombongan yang membawa naam perdagangan, barang-barang untuk diperjualbelikan. Tentunya mereka mendengarkan ya ada kendaraan, ada rombongan kafilah ini ya. Dan mereka ini para sahabat meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu sedang berkhutbah, sedang berdiri berkhutbah. Namun para sahabat mereka beranjak meninggalkan Nabi dalam kondisi berdiri dan mereka mendatangi an'ir tersebut, yakni mendatangi kafilah yang membawa dan barang-barang yang diperjualbelikan tersebut. Ini makna dari beberapa ini dan sedikit penjelasannya. Adapun tafsirnya insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Semoga bisa difahami. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.